Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang menguasai alam nyata dan alam yang gaib, yang memiliki kekuasaan di atas segala makhluknya. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi, program penyejuk hati, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min 'indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sekiranya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan sepenuh hati, tidak berlaku sihir, tidak berbuat sihir, karena sihir hanyalah merupakan kemusyrikan dan kesyirikan belaka yang menduakan Allah. Sebab keimanan adalah kunci daripada kehidupan manusia jika ia ingin tenang dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika mereka beriman dan bertakwa, mereka akan pasti mendapatkan pahala. Kata-kata mathubah itu berasal dari kata-kata thawb. Kata thawb dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam dua pengertian dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, thawb artinya baju, atau thawb itu juga artinya kembali. Nah, Al-Imam Syarawi mengatakan, baik kata-kata baju ataupun kembali ini memiliki kaitan yang sangat erat. Inilah merupakan keunikan daripada tafsir Syarawi ini, di mana beliau mencoba memadankan antara satu kata, satu pengertian kata dengan pengertian yang lain. Imam Syarawi mengatakan, kata-kata thawb, baju, dahulu orang-orang Arab biasanya membuat baju itu dibuat dari kulit binatang. Nah, mereka bawa ke tukang jahit, katakanlah demikian, pembuat baju, dan baju itu kemudian dijahit dengan benang wool. Nah, orang yang membawa bahan baku untuk dijadikan baju ini tadi, kemudian dijahit oleh tukang jahit, baju itu akan kembali lagi kepada dirinya. Jadi baik itu kata-kata thawb itu diartikan kata dengan baju ataupun dengan kembali, maka kedua-duanya adalah benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la mathubatum min indillah. Pahala itu akan kembali kepada mereka. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi setiap orang yang beramal saleh, apa yang dilakukannya dari kesalehannya itu akan mendapatkan pahala sehingga manfaatnya akan kembali kepada diri dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari apa yang dijanjikan oleh setan, dari apa yang dijanjikan oleh hawa nafsu mereka. Tapi lau kanu ya'lamun, jika sekiranya mereka mengetahui. Sebab kata Imam Syarawi, banyak orang-orang yang kalau sudah terlena dengan sihir, dengan ilmu sihir, mereka tidak mengetahui lagi mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan dalam kesehariannya berbuat sihir. Padahal sihir tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan memberikan kemudaratan. Sihir tidak akan membuat orang yang belajar sihir itu tadi menjadi kaya? Sebab tidak ada seorang ahli sihir pun yang kaya. Ataupun kalaupun ia kaya, kekayaannya itu adalah kekayaan yang semu belaka. Iya, kalau kita kaji ayat 103 ini Pak Ustaz, sangat terikat dengan ayat 102 dan 101. Iya. 101 kita menemukan umat Yahudi membuang kitab suci. Iya. 102 mereka belajar sihir. Iya. 103 Allah kembali lagi mengatakan, ambillah kitab suci itu. Iya. Imanilah dia, bertakwalah, itulah jalan yang paling baik untuk meniti kehidupan ini. Saya rasa apa yang menjadi fenomena di tengah masyarakat kita ini sangat senang terhadap sihir dan dunianya. Maka apa yang kita lihat di televisi, acara yang berbentuk tahayul ini termasuk yang high rating, mendapat rating tinggi. Apakah memang masyarakat kita ini masyarakat sihir atau Pak Ustaz? Nah, apakah begitu hebatnya sihir sehingga melupakan Al-Qur'an gitu? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Jadi saya pernah mendengar dari salah seorang guru saya satu pernyataan yang menarik, katanya semakin maju suatu ilmu, artinya tingkat teknologi, maka semakin dekat manusia itu kepada sesuatu yang berbau tahayul, katanya. Gitu. Jadi kemajuan teknologi itu bukan malah menjauhkan manusia dari sifat yang berbau-bau tahayul, tapi malah mendekatkan. Buktinya apa, katanya? Di Amerika, karena guru saya ini pernah belajar di Amerika dahulu, saya dengar dari beliau, di Amerika itu malah sebegitu hebat dan canggihnya mereka, ya, dalam bidang teknologi. Tapi ternyata yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya itu adalah yang percaya dengan setan, percaya dengan aliran-aliran yang berbau tahayul itu tadi. Nah, kembali kita kepada kajian ini. Sebenarnya singkat saja yang ingin dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiga ayat ini, bahwa jauhilah sihir, pelajarilah Al-Qur'an. Jauhi sihir dan dekatlah dengan Al-Qur'an. Sebab ya, sekalipun selalu kita mendengar, "Ustaz, saya kan belajar sihir ini dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya, Ustaz, dengan bacaan-bacaan ini." Ya, tentu dengan alasan seperti ini dia mencoba membenarkan tabrir dari apa yang ia lakukan itu tadi. Dia lupa bahwa setan itu tidak takut dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dalam artian setan itu akan menjauh dari diri seorang mukmin apabila dia mengimani isi Al-Qur'an itu terlebih dahulu, mengamalkannya gitu. Tapi kalau tidak, ya dalam sholat pun setan itu datang, kan? Misal ketika kita terlupa kunci, ya, begitu kita takbir Allahu Akbar, ingat kita kunci itu di mana, ya kan? Ini kan kerjaan setan ini sebenarnya. Jadi setan itu bukan takut dengan, ya, kan kita lihat kadang-kadang dalam televisi, oh kalau ada kuntilanak, kalau ada apa dibacakan Al-Qur'an langsung ya, dia ketakutan. Sebenarnya bukan bacaannya itu, tetapi keimanan, kekuatan iman yang ada di dalam diri seseorang itulah yang akan membuat setan itu, di samping tentunya dibaca, karena kalaupun tak dibaca, dipajang saja pun tidak juga akan memberikan manfaat juga. Iya. Saya melihat gini, Ustaz. Ini ada orang alim. Kalau dibilang sama apa alimnya, ya Allah, luar biasa gitu. Iya. Dengan dengan apa keimanannya, sehingga orang menganggap bahwasannya dia itu punya kelebihan gitu ya. Sehingga orang sanggup mentakdiskannya, sanggup mereka ini coba datang ke Bapak Sipulan itu minta ramuan gitu. Tanpa disadarinya juga dia membuka kayak apa alternatif ya. Dengan ini bagaimana dalam pandangan Ustadz sendiri? Iya, kalau dilihat dia imannya hebat gitu kan Ustadz ya. Dengan perawakannya dia memang sosok seorang mukmin. Tibun Nabawi itu mungkin ada kaitannya. Apa? Iya, jadi di dalam Islam itu tidak dipungkiri bahwa manusia biasa itu memiliki kelebihan yang disebut dengan karamah. Kalau para anbiya itu memiliki mukjizat, maka manusia biasa yang alim dan mendekatkan diri kepada Allah, dia memiliki karamah. Ya, artinya apa? Bahwa seseorang yang alim dan kemudian mengamalkan ilmunya, dan dengan ilmunya itu dia diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mampu memberikan pengobatan-pengobatan, katakanlah sekarang ini alternatif, itu tidak tidak dipungkiri dan benar, bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Tibbun Nabawi dan begitu juga di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa ada Tibbun Nabawi itu, dan itu merupakan termasuk daripada kesalehan orang yang melakukannya. Artinya harus berawal dahulu dari kesalehan orang, dari keimanan itu tadi. Jadi bukan juga ya, karena seperti bukan belajar khusus, bukan belajar sihir, khusus ya, tentang sihir itu tadi, apalagi bersyarikat atau bersekutu dengan jin. Karena jin memang bisa kita kita ajak menjadi teman ya, seperti tuyul untuk nyuri atau untuk menyakitkan orang, untuk menyembuhkan penyakit atau untuk mensantet, itu bisa saja begitu, bisa saja itu dilakukan dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri seseorang itu. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan Allah sudah menegaskan fa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Dan jelas sihir itu syarrun, tidak ada kebaikan di dalam sihir itu, mempelajarinya pun tidak ada kebaikan. Makanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Harut dan Marut, itu menegaskan dari awal bahwa sihir ini fitnah, sihir ini adalah ujian semata-mata. Sebab tidak usahkan seperti kita mampu mendatangkan uang, kita mampu dengan sihir misalnya, kita mampu saja mengobati orang misalnya, atau mengeluarkan setan dari diri seseorang yang tadi yang kemasukan, ditakutkan bisa masuk sir di dalam dirinya, aku hebat kali udah ini sekarang kan gitu, aku bisa menyembuhkan dia. Akhirnya besar kepala dan ujung-ujungnya bisa menjadikan seseorang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pernyataan yang menarik ini Pak Ustaz. Jadi memang yang perlu ditingkatkan itu kualitas iman. Saking tebalnya iman Umar bin Khattab, Nabi pernah berkata, kalau Umar jalan sebelah kanan, setan saking takutnya jalan sebelah kiri, dia enggak mau. Takut sama Umar. Nah, artinya apa? Memang yang perlu dilaksanakan dalam mengantisipasi sihir ini tidak lain adalah memperkuat iman. Setan itu datang karena apa? Karena mungkin keimanan kita lagi kosong. Betul. Pikiran melayang. Maka kata orang, kenapa kok orang ini kena apa namanya? Kesurupan. Nah, karena enggak punya iman, pikiran melayang gitu. Jadi kemasukan. Nah, tapi kalau kuat iman seperti Umar bin Khattab tadi, jangankan mendekat, lari setan. Iya, betul sekali Ustaz. Jadi sebenarnya setan itu pada hakikatnya dia takut kepada manusia. Karena apa? Manusia itu adalah khalifah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan di muka bumi ini, bagi makhluk yang lain juga termasuk. Nah, keimanan yang ada di dalam diri seorang mukmin inilah sebagai penangkalnya. Inilah sebagai benteng dia. Nah, untuk meningkatkan kualitas iman inilah yang harus ada ritual seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang yang payahnya kita, ayahnya menyuruh anaknya sholat, pergi kau sholat jamaah sana. Ayahnya masih main catur juga, atau masih mandi pun belum, tapi disuruhnya anaknya pergi sholat berjamaah ke masjid. Atau misalnya kita lebih sering mendengar lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang tidak bernuansa Islami, terlantun dari rumah-rumah orang Islam. Tapi ayat-ayat suci Al-Quran amat sangat jarang sekali terdengar. Artinya apa? Bagaimana kualitas iman itu akan muncul dalam diri seseorang jika tidak ada ritual, tidak ada latihan-latihan yang membina dirinya. Inilah yang di dalam ilmu tasawuf disebut dengan riyadhah, kalau saya tidak silap. Begitu. Artinya bagaimana membina diri agar semakin mendekat dan memperkokoh keimanan itu tadi. Di sisi lain Pak Ustadz, terkadang masyarakat kita ini lebih takut kena sihir daripada takut kena azab api neraka. Iya, Pak Ustadz. Betul. Jadi dia ada harus ada tameng. Kau ini belum ada isinya nih, diisi dulu nih. Nggak ada wibawanya karena nggak ada punya cincin yang ada batu mata supaya begitu letakkan orang tunduk langsung. Bagaimana cincin Pak Ustadz? Merah, cincin hitam. Nah, kadang-kadang si berani pula dijadikan mata cincin. Jadi memang menarik sekali. Inilah kadang-kadang mengapa ini terjadi. Permasalahannya itu tadi, semakin jauhnya umat Islam itu dari pondasi-pondasi agamanya. Padahal kan Al-Quran sudah jelas ya, yadurruhum wa la yanfa'uhum, akan memudaratkan mereka dan tidak akan memberikan manfaat kepada. Jadi teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu kebiasaan orang jahiliyah itu sebelum dia keluar rumah, dia itu melihat burung yang ada depan rumahnya itu. Jadi saya melihat ada juga itu hampir kesamaan antara bangsa jahiliyah dahulu dengan orang yang sekarang memelihara burung. Dan syukurlah sekarang ada flu burung, akhirnya orang tidak begitu suka memelihara burung begitu kan. Ada yang disebut dengan tatayur. Jadi kalau burungnya bersuara seperti ini, oh itu tanda kebaikan. Dia akan segera pergi ke tempat berdagangnya atau ke tempat kerjanya. Tapi kalau burungnya nanti tidak bersuara atau bersuara yang lain, maka dia takut dan mengatakan, oh ini pertanda buruk. Nah ini juga termasuk daripada kaitan-kaitan yang orang yang mempercayai sihir. Artinya benih-benih itu berasal dari ini ya, dimana dia lebih percaya dengan sesuatu yang tidak menjadi takdir Allah daripada apa yang ditakdirkan Allah. Tadi kan azab neraka itu kan orang yang berbuat kejahatan kan sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sedangkan kata Nabi saja, aku ini tidak bisa menjamin diriku masuk surga. Artinya apa? Sekalipun Rasulullah itu adalah seorang yang ma'sum, habibullah, kekasih Allah, namun dia belum bisa menjamin dirinya masuk surga. Illa ayyatagammadanillahu birahmatihi, kecuali kalau Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada diriku. Apalagi yang jelas-jelas berbuat sihir, yang mempelajari sihir, apalagi dia jelas-jelas membuat dosa dan kemaksiatan, tentu dia lebih jauh daripada memaksumkan dirinya dan memelihara dirinya dari api neraka. Para pendengar rahimakumullah, jelaslah bagi kita bahwa menjauhi sihir itu adalah sebuah pahala, dan mendekatkan diri kepada Al-Quran adalah juga pahala. Ya, artinya tidak mempelajari sihir, ya, menjauhkan diri dari segala hal yang berbau sihir, ya, ini adalah suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bagi para pelakunya. Oleh karena itu, di penghujung daripada kajian kita pada kesempatan ini, marilah semakin kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, semakin rajin kita salat, dan semakin rajin pula kita beribadah yang sunnah yang lainnya, dan mari kita jauhkan segala hal yang berbau sihir, karena sihir tidak akan membawa kepada kebaikan, tapi malah membawa kepada kemudharatan. Saya Ardiansah, dan bersama saya Al-Ustaz Zainal Arifin dan Al-Ustaz Safiar, kami dari tim terjemah Tafsir Sya'rawi, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pendengar. Ala husni istima'ikum, dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.